akidah anti Tuhan. Akfar minal yahudi wan nasara wal musyrikina. Lebih kufur, lebih kafir dibandingkan al-yahud wan nasara wal musyrikin. Yang Allah katakan tentang mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan, kalau kau tanya kepada mereka, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada mereka kaum musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti la yaqulunna, pasti mereka akan menjawab, Allah yang menciptakannya. Wa ma dzalika haula khaliduna finnar. Bersama jawaban itu pun mereka masih kekal di dalam an-nar. Dengan jawaban tetap meyakini Allah pencipta alam, pengaturnya, pemiliknya, yang mengatur peredaran alam semesta ini, bahkan bukan hanya menciptakannya, pun Allah masih vonis mereka sebagai kufar. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, al-yahud wan nasara wal musyrikin, semuanya di dalam an-nar, kekal selamanya di dalamnya. Haula asyuyuyun, komunisme, orang-orang komunis lebih kufur dibandingkan al-yahudi wan nasara. Sekarang di negeri ini dijajakan dengan bebas. Ada pembela-pembelanya. Ternyata mereka sekian tahun ini melakukan gerakan-gerakan kaderisasi, bukan 10-15 tahun. Panjang perjalanan itu. Perhatikan ya ikhwan, bagaimana kufar, a'wanus syayatin, kawan-kawan dan penolong syaitan, mereka terus bergerak, terus mempersiapkan generasinya, anak-anaknya dididik, terus lanjutkan. Ditumpas komunis pada tahun 48, pada era Muso. Apakah berhenti? Tidak berhenti. 17 tahun kemudian mereka ternyata telah memiliki kekuatan besar. 17 tahun. Reformasi tahun 99 katakan, atau 98. Sekarang hingga 2016, 18 tahun sudah. Dari 48 ke 65, 17 tahun mereka menyusun kekuatan. Sampai akhirnya mereka memiliki kekuatan militer. Dan memiliki orang-orang atau petinggi-petinggi militer di pusat yang melindungi mereka dan memuluskan niat jahat mereka, memberontak terhadap negeri ini, menumpahkan darah kaum muslimin secara khusus. Korbannya bukan hanya 10.000, 20.000 orang. Kita di mahad ini mungkin katakan 1.000. Kalau tertumpah darah kita 1.000 ini jumlah yang cukup besar. Ada 2 saja yang terbunuh. Luar biasa. Itu bukan hanya 10.000, 20.000 orang yang terbunuh. Barakallahu fikum. Ternyata tidak berhenti. Hingga tahun 65 itu PKI, Partai Komunis Indonesia, terhitung adalah partai, salah satu partai terbesar, partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Cina. Bayangkan dalam waktu 17 tahun mereka, Muso mati tidak berhenti. Lanjut terus. Kita anut tauhid, wa ma'ana rabbuna Allah. Wa yang kita bela adalah tauhid, wa nihayatuna biiznihi jalla wa ala al jannah. Lebih pantas untuk tidak berhenti. Lebih pantas untuk kita menyiapkan anak-anak kita, diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita menjadi generasi pejuang, bukan generasi yang cengeng, mudah mengeluh, mudah mundur, mudah berhenti, tidak melanjutkan langkah talabul ilmi, langkah dakwah, langkah amal saleh, langkah ta'awun, langkah ukhuwah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ahlus sunnah harus bangkit. kalau bukan ahli sunnah siapa lagi? Kemana akan diarahkan? Barakallahu fikum. Ahli sunnah yang harus menjadi pelopor di bawah bimbingan ilmu, di bawah bimbingan para ulama, berjalan di atas nurul ilm wa nurul manhaj salafi. Maka melalui musyawarah al-asatidah, mengambil sebuah kebijakan terkait dakwah kita untuk melakukan tebar media. Selama ini mungkin media kita, majalah ataupun yang lainnya, 90% lebih itu pembacanya adalah salafiyun saja. 90% lebih. Kalau majalah itu misalkan oplahnya 15 ribu eksemplar dalam satu bulan, barakallahu fikum, yang membaca atau pembaca majalah ini adalah 13 ribu lebih adalah salafiyun. Salafiyun. Selainnya dalam Nusantara ini sisanya itu. Padahal kita ingin dakwah ini menyentuh semuanya. Daurah-daurah ahli sunnah 90% lebih adalah salafiyun. Tanpa menafikan manfaatnya untuk salafiyin. Di hadapan kita ini anak sengaja bawakan edisi majalah Asy-Syari'ah yang terakhir, yang berjudul Awas Komunis Bangkit. Ini adalah salah satu hasil rapat asatidzah di bulan November lalu dalam menyusun silabus. Yani 7 bulan yang lalu kurang lebih kita mendapatkan gerakan komunis yang begitu dahsyat. Akhirnya asatidzah memutuskan bahwa salah satu edisi akan membahas tentang komunisme dan gerakan atau bahayanya terhadap umat Islam dan negara ini. Alhamdulillah dengan taufiknya subhanahu wa ta'ala terbitlah majalah ini. Namun kali ini asatidzah masih atau mengambil kebijakan baru akan mengadakan tebar media ahli sunnah dalam bentuk majalah ini. Akan dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama insya Allah akan dicetak kurang lebih 100 ribu eksemplar. Itu akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat muslim dan juga aparatur pemerintah. Sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kita berharap ini masih bagian daripada ingkar mungkar bil lisan. 100 ribu eksemplar itu akan dicetak berusaha sebelum bulan Ramadan ini akan dimulai percetakannya, dengan harapan adanya ta'awun dari kita sebagai bagian daripada kepedulian kita terhadap dakwah tauhid.